simpan air matamu. Usah engkau tangisi ini semuanya. Di renung hati ini sejak kau hianati cinta yang suci. Percuma kau menyesali I'm not afraid.